ndek ta bojoku mah, Beh. Aku lho bojomu. Malah mbok satru. Heleh. Heleh. Aku lho ning bandara. Malah we dada-dada. Salahe telat. Piye to ya? Kok gede. Aku gak. Terminal Madiunnya. Sambi kita. Royal musik. Romansa. Pas tenang. Terminal Madiun Ngawi. Kenanganku. Ora bakalan aku ngelalekke. Biyen aku duwe pacar. Oh ya? Anake Pak Dikesman. Aku pelem ana ning pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi. Gentolanku. Ora bakal aku ngelalekke. Sampai biyen cuman semono. Koe janji karo aku nanging nyatane koe ngingkari janjimu. Rasa yang biyen. Aku pokoknya selalu tepat waktu. Ya. Yen aku kan. Yen kan? Apa? Lihat ada lagu ini ngono. Isan kas jajal, yuk dan. Ya. Yen aku kan. Stop, stop guys. Iya toh ya. Kok yen ne? Hep. Walah. Tujuhmu sapa tersane. Ya jajal, isan kas, yuk. Hep aku kan. Kangen karo. Tak digitalne tak kayak HP ku, tak sawang ben bengi.